Memaafkan tapi tidak melupakan, iya mbak. Karena dia itu memang ada memori di otak kita. Jadi pada saat nih kita misalnya, ya paling sering lah istri-istri ya, kondisi yang sudah menikah, paling sering karena perbedaan tadi Bu Isa bilang, perbedaan antara suami dengan istri, perbedaan antara laki-laki perempuan, cara berpikirnya, perbedaan watak, perbedaan pendidikan, perbedaan pola asuh, perbedaan budaya, itu sering menimbulkan konflik. Dan pada saat konflik, itu memori terjadi. Gitu. Ya, memori terjadi. Ya, udah ada di kepala kita. Gitu. Bu Isa, kalau cuma perbedaan-perbedaan, bahwa laki-laki ngomongnya sedikit, sekarang saya sudah bisa memaafkan. Sudah bisa, karena sudah ada ilmunya. Alhamdulillah. Sekarang yang paling susah dimaafkan apa? Itu Bu Isa, kalau dia chatting sama perempuan lain, misalnya ya ini bukan ceritanya buat siapa aja, ini cerita aja, ilustrasi ya. Kalau dia chatting sama perempuan lain Bu Isa, ya chatting sama aku ngomongnya biasa aja, malah bahkan dikit banget, sama perempuan lain aja panjang pakai emotikon. Itu pasti nyebelin emang Bu. Itu bukan cuma satu ibu yang nyebelin, semua ibu tuh kesebel dengan lihat perilaku suami yang kayak gitu, ya kan. Nah, kejadian ini kenapa begitu? Ya ini karena kondisi sekarang, kondisi yang satu, kondisi bercampur antara laki-laki perempuan dalam bekerja, satu. Kedua, adanya teknologi yang bisa sangat private. Sangat private. Kalau kita zaman dulu kan belum ada teknologi seperti itu. Bahkan waktu sebelum ada telepon, makanya mana terjaga. Perempuan di rumah tuh terjaga, laki-laki di rumah juga terjaga. Kenapa? Karena tidak ada ya hubungan private. Tapi mulai pada masa surat, masa kertas mulai ada bisa hubungan private lewat surat-suratan, tapi masih juga masih bisa tersortir, ya. Tapi mulai dengan adanya gadget, ya, hubungan komunikasi private itu makin terjadi. Ini kondisi sekarang seperti itu, ya kan? Nah, ini tentu kita perlu ya membahas pada suami, mengingatkan bahwa ya itu tidak benar, bahkan tidak baik dan tidak pantas. Basicnya apa? Basicnya itu tadi, ajaran Islam itu, kalau kita sudah berumah tangga, kita menjaga untuk tidak ya keluar dari situ. Bisa jadi mungkin suami awalnya sudah menjaga, tapi punten ya perempuan-perempuan di luar sana, barangkali yang jadi entah temannya kah, entah tim, itu kadang-kadang ya yang memulai dulu kan. Makanya kita ingatkan, kita bahas. Nah, waktu membahas ini, laki-laki senang dibahas secara intelektual dan secara emosi yang stabil. Maka sebelum kita bahas, kita naikkan level emosi tadi. Ya, setelah kita tahu gitu, kita istighfar dulu, astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Atau bilang aja, ya lebih bagus lagi istirja. Jadi kalau istri-istri lihat suaminya chatting sama perempuan lain dan itu bukan muridnya, langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu lebih power lagi tuh. Berulang-ulang, jangan satu kali ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu akan naik level emosi. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billah. Terus saja. Dan diminta posisinya duduk. Katakan Nabi bersabda, kalau kita marah berdiri, duduk. Waktu duduk itulah kita lakukan manajemen emosi tadi dengan melafazkan ya, lafaz Allah, berzikir, bersalawat, apapun. Mangga silakan. Bahkan kata Nabi, kalau duduk pun masih marah, rebahan. Jadi jangan dibahas dulu, rebahan aja dulu. Kalau tadi goalnya mau santun terhadap suami, karena laki-laki kalau ditegurnya santun, itu dia jauh lebih tersentuh dibanding kita labrak dia. Ya, nah, jadi rebahan aja. Bisa jadi jawabnya besok aja, dibahasnya besok, atau bahasnya minggu depan, boleh. Bahkan ahli-ahli pernikahan dunia sekarang mengatakan begitu. Kalau ada problem antara suami istri, ini manajemen pernikahan ya, dan sedang marah banget, dilarang untuk dibahas saat itu. Lebih baik tidur dulu. Itu kata ya ahli-ahli pernikahan dunia sekarang. Dan itu sudah diajarkan oleh Rasul. Bahwa kita rebahan dulu. Ya sudah rebahan sih. Dan laki-laki senang kalau diajak bicara, satu, tentukan kapan, berapa lama mau diajak ngomong, dan membahas apa, itu laki-laki suka. Ya, dan Bu Isa sudah coba itu, kalau mau bicara soal yang serius, bilang sama Ayah Toto, ya, aku minta waktu ya besok jam 8 malam. ya kurang lebih ya setengah jam aja, 30 menit aja deh. Karena laki-laki nggak suka diajak ngomong panjang-panjang. 30 menit aja ya. Nanti dia tanya mau bahas apa? Aku mau bahas perasaan aku aja. Oh, itu suami udah itu seharian kerja udah ketakutan itu. Ada apa ya? Tapi karena otak kirinya tidak terganggu, makanya tetap masih kerja. Biasanya kadang-kadang ibu bisa lupa tuh, udah besoknya jam 8 lupa. Nanti suami yang bilang, ayah tetap bilang, katanya mau ngomong, oh iya. Pada saat kita bicara sama suami tentang hal-hal yang penting, entah tentang diri kita, tentang anak-anak, dan kita kasih tahu waktunya, berapa lama, dan tentang apa, itu laki-laki tersedia tidak bawa gadget. Tapi kalau kita nggak janjian, kita ngomong, dia matanya di gadget terus. Kenapa? Karena laki-laki senang lihat benda, daripada lihat muka istri. Ini riset juga, penelitian. Ini harus paham. Ya, nah. Kemudian, ya, kita ngomonglah, ayah, maaf ya, aku kesel sama kamu. Biasanya gitu ya. Nanti suami akan tanya, kenapa? Maaf banget, aku tuh gak kepo ya. Kok tiba-tiba, ya, di HP-mu terbuka chattingan kamu, misalnya ya, misalnya, dengan si ini-ini, yang aku gak suka adalah, kamu kok mesra banget. Tapi kalau kamu chatting sama aku, kamu kok begitu banget, cuman yang simple-simple banget. Aku gak suka ya, misalnya. Jadi sampaikan bahwa aku yang gak suka. Itu tahan tuh untuk memaki dia. Kamu ini punya. Kalau sama perempuan lain aja, itu mau bikin tersinggung. Tapi kalau, aku gak suka. Aku gak suka. Dan, ya, aku ingat ajarannya dalam Islam, itu kita gak pantas kayak gitu ya, misalnya gitu. Ya. Terus dia diam dulu. Laki-laki akan mikir. Mungkin kadang-kadang, maaf, itu cuma teman bercanda doang, tapi itu gak pantas. Gak pantas. Demi Allah gak pantas. Cuma kejar aja. Dan kita persis lihat waktu. Kalau betul-betul udah setengah jam, berhenti. Daya ya. Aku pokoknya ingatkan. Ya, mungkin ayah hilaf kemarin, aku ingatkan ya. Untuk kita ke depannya lebih baik. Dan barokah hidup kita ya. Ada anak-anak. Oh, kadang-kadang kita boleh ancam-ancam dikit, ada anak-anak. Ya. Kalau anak-anak tahu, dia lebih ngamuk loh daripada aku. Wah, 30 menit. Jangan dipanjang-panjangin. Supaya apa? Supaya besok-besok kalau ada masalah lagi, laki-laki atau suami itu percaya bahwa si istrinya mau ngomong cuma 30 menit. Kita perempuan kadang-kadang kepengen akhirnya 3 jam. Nah itu laki-laki kalau di atas 30 menit jadi 3 jam, dia gak dengar tuh yang lain. Ke 30 menit bilang, 15 menit bilang. Itu latihan. Latihan. Ya, latihan banget seperti itu. Itu cara kalau tadi mau dikasih tahu caranya ya. Nah, kemudian, tapi Bu Isa, saya ingat lagi bulan depannya Bu Isa, jadi saya marah banget. Yang tadi ada istilahnya grimis, atau kalau istilah Bu Isa, semeriwing. Gara-gara ingat lagi. Nah, kalau seperti itu fitrah kita perempuan. Makanya Bu Isa sering cerita, ya di seminar-seminar sebelumnya, perempuan ini ahli sejarah. Kita ingat banget itu kronologisnya, walaupun sudah tadi dibicarakan sama suami, udah saling memaafkan, 3 bulan ingat lagi. Kita bahas lagi. Tahun depan bahas lagi loh. Dengan kronologis yang sama. Dan kekesalan yang sama. Itu perempuan. Karena perempuan sering muncul itu memori negatifnya. Kenapa? Itu tadi. Karena otak emosi kita itu mempengaruhi otak kiri kanan. Dia muncul. Oh. Dan perempuan tuh hanya pengen dia ngomong doang. Makanya coba boleh kalau misalnya ingat lagi, tambahkan kalimat, ayah-ayah maaf banget. Aku ingat lagi nih peristiwa kemarin ini. Aku mau ngomong aja ya. Aku cuma ingat lagi nih. Ya? Latihan untuk bicara kayak gitu. Sehingga laki-laki ngerti, oh iya ini perempuannya lagi muncul. Karena kalau laki-laki gak dikasih introduction sebelumnya, laki-laki akan, kenapa sih kan aku udah dibahas? Kan aku udah minta maaf. Kok ini dibahas lagi? Jadi laki-laki kesel nanti. Tapi kalau kita bilang, ayah ya maaf, ini aku muncul lagi. Ini perempuan aku lagi muncul ya. Nih dia muncul lagi, aku ingat lagi nih ayah, maaf, dengerin aja ya. Pokoknya aku kesel gara-gara tuh peristiwa kemarin. Ah, ngomongin aja juga. Tapi kita ada introduction bahwa ini perempuan aku muncul. Itu laki-laki menghargai. Menghargai banget. Ya, kenapa sih Allah memberikan satu mekanisme otak, tidak, kalau sudah memaafkan ya, Bu, ya dilupakan. Ya, gak bisa. Kenapa? Kenapanya hanya Allah yang tahu. Yang terungkap baru beberapa hikmah. Apa hikmah yang terungkap? Juga baru sedikit terungkapnya. satu apa? Untuk pembelajaran. Pembelajaran apa? Pembelajaran kita atau pembelajaran si suami? Makanya peristiwa itu tidak diberikan lupa oleh Bunda Isa. Pembelajaran. Sehingga satu ketika nanti apa ya, misalnya yang suamiku ini sebetulnya didapat dari perempuan itu tapi tidak didapat dari si istri. Itu kita belajar. Nah, hanya kita melakukan mengcover itu. Ya. Lihat aja. Bunda Isa. Ya, jadi jangan langsung dibanting tutup HP. Lihat aja apa sih yang diomongin. Oh, suami saya ini senang kalau diajak ngomong soal kerjaan. Ya, makanya gimana caranya kita kerja keras untuk ya oh ya, pokoknya ngomong sama dia soal kerjaan. Ngomong sama dia soal kerjaan. Itu latihan untuk itu. Capek banget, Bu Isa. Kalau dibilang capek ya capek. Tapi itulah ya perjuangan seorang istri. Dan Allah yang Maha menyaksikan, melihat perjuangan seorang istri, maka Allah akan ya memberikan lebih lagi karunia-Nya, memberikan barokahnya pada si istri ini. Memang mungkin sama suami jadi ada masalah, tapi anak-anak jadi bagus, sekolahnya bagus, anak-anak taat, ya. Itu kan juga sebuah keberkahan. Oke? Okay? Nah, jadi sekali lagi begitu kalau bisa ditanya bagaimana untuk kita mengatasi ini, dan sekali lagi ya walaupun peristiwa ini mungkin sudah selesai, sudah diomongin 3 kali, jangan heran kalau 3 tahun lagi muncul lagi. Nah, bilang lagi sama suami, ayah ini aku muncul lagi, ini aku perempuan banget ya, maaf. Nah, biasanya muncul lagi gitu kalau biasanya mau mens atau lagi mens hari pertama sampai hari kelima. Ya, yang penting setelah kita sadar ini semua bahwa oh memang begitu mekanisme kerja otak supaya kita saling mengingat. Ya, atau misalnya bukan suami lah ya, misalnya kita ada teman yang pernah menipu, ya oke okay, saya sudah maafin, tapi pas lihat orang itu muncul lagi peristiwa itu, untuk apa? Untuk kita diingatkan supaya kalau dia misalnya mau menipu atau meminta uang, kita sudah tahu sifat dia, ya attitude dia, maka kita senyum aja, maaf ya, kamu gak usah pinjam uang, ini saya kasih aja nih. Misalnya, aku pinjam dong 2 juta, nanti kalau udah ada gaji nanti saya balikin. Nah, kita udah pernah kan tahu peristiwa itu kan? Udah pernah juga sekali kah 2 kali, makanya kita tahu dia punya attitude. Itulah memori gak dilupakan oleh Allah. Ya, kita bilang, kamu gak usah pinjam ya, saya kasih aja ya, ini. Supaya kamu gak berat, saya gak berat, ini saya kasih 100 ribu. Udah, kalau tetap membuat baik, tapi kemudian kita ingatkan dari memori itu. Itulah makanya mengapa memori Allah sengaja tidak berikan lupa, tetapi kita memaafkan, supaya apa? Supaya sikap kita terus baik kepada seseorang yang bikin hati kita luka. Ya, itulah perjuangan kita, insya Allah.